Dhisik ana Bismillahirrahmanirrahim. Lho, leres mboten? Gusti Allah itu Maha tahu. Pas tenan kandhani jempolku ya anak motoe kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Lho, leres mboten? Apakah Allah itu marah? Tidak. Tapi kene apa wong tua-tua niku masih ora iso ngucap bismillahirrahmanirrahim, ngomongi ning bismillahirrahmanirrahim, tapi apa adungane kok mandi? Lho, leres mboten? Karena dibarengi hati ini paseh. Kalau hanya lisan yang paseh tapi cangkem tok sing paseh, hati ini orang tahu paseh, sulit doa itu mustajabah. Betul tidak? Betul tidak? Karena yang dibutuhkan bukan pekah kepasehan lisan, bukan kepasehan cangkem iso ngomong tok Arab. Orang kita ini orang Jawa, orang Cina malah lebih sulit. Disuruh ngulah Allahu Akbar, oh singgek-singgek bilang Allahu Akbar. Sulit ini lidah. Tapi kalau mau berproses orang itu bisa, Pak. Alangkah bagusnya wong-wong sepuh sing dhisik isane mung bismillahirrahmanirrahim, tapi kemudian karena kefasihan hati itu yang Allah membuka hidayahnya sehingga untuk mengucapkan bismillah tidak ada masalah toh sekarang. Kan mewah tidak langsung bisa ngaji seperti sekarang. Setiap kali saya mendengarkan orang ngaji saya nangis, ya Allah. Betapa fasihnya orang-orang baca, ya Allah. Terus Pak Kiai, kula niki kapan mulai saged sholat? Kula dereng saged maca Al-Fatihah. Tan meha. Nek kowe ngenteni iso maca Fatihah. Kapan sholatmu? Bener juga ya. Padahal sholat niku wajib. Dari kiai kula waconen sak isomu dhisik. Sing penting madep mantep no tekadmu kowe kudu sholat. Bahwa ini kewajiban. Kowe wis ngaku Islam, wis ngucap kalimat syahadat. Sholat to ta mewah. Ora usah nunggu iso Fatihah. Engko Gusti Allah sing buka. Engko lama-lama kowe lancar dhewe. Betul juga kan? Begitu Pak Bu, Islam itu begitu gampang, tapi jangan digampangkan. Engko sampean nyekel omongan kula, tuh, rungokno wingi ngaji, jarene tan mewah Islam itu gampang. Salatullah, salamullah, diganti wong gampang kok. Salat oleh, gak salat oleh. Iku bukan gampang tapi menggampangkan. Tetap harus sholat saisane sampai kita bisa. Amin ya. Dituntun kali Gusti Allah sing nunjukkan itu. Oh, wong iki memang tekate kepengin sholat tenan. Tak kei kemudahan, tak kei ilmu. Ngoten lho Bu, Pak. Amin amin Allahumma. Sholatnya makin hari makin khusyuk, ibadahnya makin hari makin rajin. Dulunya enggak pernah kenal masjid, sekarang mukanya berseri air wudhu selalu membasahi setiap hari 5 kali. Sholat niku sehari 5 kali, napa 5 hari sekali Pak? Loh, kalau kan tanglet tuh sampe ini guyu loh jawabannya. Sholat niku sehari 5 kali, napa 5 hari sekali? Oh, ibadah kan macam-macam. Ada ibadah tahunan. Sholat Idul Fitri kali Idul. Moga-moga kita bukan golong yang ini. Makanya sarungnya kok anyar terus. Rukuwe ora bulak-bulak. Lah digawe mek ping pindho setahun. Ada ibadah tahunan yang dijalankan 1 bulan penuh, yaitu puasa di bulan. Ada juga ibadah mingguan tiap hari Jumat. Sholat. Semoga bukan tergolong yang itu juga. Jadi ada ibadah harian sehari 5 kali. Sholat niku Pak 5 wek. Hiling-hilingi para manungsa. Terus lanang wadon. Eleke Pak suarane ta. Anom lan tua. Mumpung isih ana alam. limang waktu dang lakan. Oh, Islam itu gak enak. Kon sholat, tangi turu, sholat. Arep turu dikongkon, arep sholat dikongkon. Hei, dikongkon wudu, Pak. Lho, diantar arep sholat dikongkon turu megel nih. Arep sholat dikongkon bu. Apa menelek adem kau yang ini kita nih, waduh wudu lek sebengi pengi aras-arasen pilih turune mungker. Salat subuh sing kene kenyar-kenyar adzan. As-salatu khairum minan naum. Wong sing males-males-males iki kan diganti. An-naumu khairum minas salat. Diganti diwale. Kan tadi salat itu lebih baik daripada tidur. Nek wong males-males ngomong, "Ah, enggak, tidur itu lebih baik daripada salat." Masjid wis dibangun kaya ngene apike. Kula tanglet, Pak, Pak Mir. Nek subuh tiangnya pinten? Ya aja kurang ajar. Nek subuh pundi Pak Takmir mau, Pak? Nek subuh tiangnya pinten, Pak, kula? Katai pira? Hei, ora leh bujui, kanan kiri kita ada malaikat. Berapa kira-kira? Saya enggak nanya sholat asar, duhur, maghrib, isya. Pak Takmir, kula tanglet. Niki supaya kita bahas baik. Lek subuh kira-kira kebanyakan berapa? Mosok. Tiga baris, sak baris sisi pira, siji. Aja kebacut lho ya masjid kok ngene apike megrong-megrong terus dibangun terus dijarno terus kaya apa? Kula dek wingi mari teko Kalimantan. Saya perjalanan kurang lebih jalan darat itu 6 jam. Karena saya harus kejar di bandara pesawat. Saya balik mampir sholat subuh di dalam perjalanan. Subhanallah. Masjidnya luar biasa. Tidak sebagus masjid ini. Oh, ini masjid bagus sekali. Itu masjid besar juga. Adzan. Wah, ayo kita mampir dulu adzan. Subhanallah, Kak. Begitu kita datang beberapa mobil satu rombongan, yang kita lihat di situ apa? Yang adzan satu, iqomah satu itu jadi imam sama makmum, enggak kurang ajar. Ya Allah. Saya tuh bingung. Imamnya dengan tegaknya, pede bener ini imam. Luruskan sop, makmum. Makmumnya nyauri, sopnya cuma satu. Ojo sampai ning ngene kaya ngono. Pak. Pak, Pak. Terutama laki-laki, sholat jamaah di masjid, memakmurkan masjid. Kanti kusuk, kanti say. Insya Allah. Allah yang akan membuka pintu kemudahan demi ke pintu kemudahan kita. Amin. Amin. Allahumma. Itu satu. Orang yang sholatnya kusuk akan semakin dicintai Allah. Akan semakin disayang oleh Allah. Enggak sampein protes maneh. Jari sopo tamne bak. Kulon iki sholat mulai balik, mulai bayi, wis nyalasati sholat, sampai tuwek. Lah kena apa dari Gusti Allah sayang kali kulon. Aku sholat mulai cilik, semprot sampai sari, ora suge-suge. Astagfirullahaladzim. Lho kuwi tangga ora sholat. Tapi nek apa suge, gedong, magrong, oleh nyambut bae enak. Mana keadilan Allah? Kita sudah sholat, jarene dicintai Allah, disayangi Allah. Mana? Mana? Mana? Astagfirullahaladzim. Kalau itu pernah kita ucapkan, cepat ucap as. Oh, jadi sampean nek lagu cepet iso ya. Nek Quran rada iwuh. Satu, percaya dan hakul yakin. Sholat itu bukan hanya untuk sekedar kaya. Pak, apakah kekayaan itu yang membuat kita bahagia segala-galanya? Kula tanglet, Bu. Betul. Ada rumah megah mewah, tapi tangis air mata setiap hari. Apakah itu kebahagiaan? Tidak ada ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga. Bukan satu kebahagiaan. Ini biasa-biasa tidak kaya. Tapi senyum bahagia setiap hari. Hidupnya sederhana. Tetapi senyum tersungging. Karena ada rahmat Allah di dalamnya. Pilih yang mana? Pilih sing di. Ya masih mending pilih yang kedua dong. Orang itu bisa membeli harga rumah megah mewah, tapi demi Allah, orang tidak pernah bisa membayar harga rumah tangga yang tentram. Betul? Orang bisa beli tempat tidur empuk, tapi belum tentu bisa membayar harga tidur yang nyenyak. Betul? Dan itu bisa didapatkan kalau kita ada ketentraman hati dan jiwa. Dan itu hanya didapatkan ketika apa? Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan solat dan bacaan Quran. Insya Allah tenang, tentram di dalamnya. Amin. Yang kedua, orang kilek solate sae, Pak, Bu. Apa akibatnya dalam kehidupan sehari-hari? Walam yastatil biha ala khalqi. Wong iki bakal sae kali menungso liya. Jadi ndak ono kalimat ngeten. Mengerikan kalimatnya. Loh. Itu salat ya wis salat, tak delok rajin ning masjid. Batuke sampe mentol item. Tapi apa kok jahat karo tetangga? Ada yang salah tidak kalau ini terjadi? Salah berarti salatnya yang harus diperbaiki lagi. Wong salate apik kudune apik karo wong liya, betul tidak? Seharusnya tidak jahat sama tetangga. Kalau kita salat, kita masih jahat sama tetangga. Ada yang perlu kita perbaiki salat kita, betul tidak? Ha, iki kok salat baduke wis mentol item kaya ngono apike. Salate kusuk bendina ning masjid jungkal-jungkel jengkang jengking. Lah, tapine karo wong liya kok som. Berarti belum bisa bagus. Harus diperbagus lagi sholatnya. Supaya apa? Orang yang sholatnya bagus, itu efeknya dalam kehidupan masyarakat, dia tidak akan berani sombong kepada manusia lain. Betul? Kalau orang sudah bagus sama orang lain, tidak sombong kepada manusia, sesama ciptaan Allah, maka apa akibatnya? Orang ini punya sopan santun yang luar biasa kepada manusia lain. Betul, betul? Karo wong liya menghormati, menghargai, yang ada bukan menggila hormat, tapi menghormati manusia lain, yang ada bukan gila harga, ingin pujian, ingin sanjungan. Hapus itu sedekahmu kalau hanya ingin disanjung dan dipuji, betul tidak? Perlu, tapi Allah, maka kita terus baik kepada sesama manusia, menghormati wong liya. Bahasa saya mengatakan wong Jawa, Bu, nguwongke wong liya. Dijak omong, masih sing ngejak ngomong wong melarat, tetep ditanggapi. Dijak omong wong sugih, tetep ditanggapi. Tidak pernah membedakan dari mana kita berasal. Orang yang bisa menghargai manusia lain, bagus sama orang lain, dia pandai memperlakukan orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini tidak gampang loh. Kalau yang kita hormati itu pejabat, maaf ya. Kalau yang kita hormati itu pembesar, itu hal yang kecil. Tapi sebaliknya, Bu, Pak. Kalau yang harus kita hormati itu orang kecil, rakyat kecil, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang bisa untuk menjalankannya. Betul tidak? Pada hari ini hati-hati, orang yang sholat tidak boleh sombong. Tidak boleh membedakan kita dari manapun berada. Itulah yang akan memupuk persatuan dan kesatuan di kalangan umat. Di mana orang itu saling hormat menghormati, harga menghargai. Sehingga jaliran silaturahim terjalin kanti sae. Gak peduli dari mana kita berasal. Perbedaan dijadikan rahmat, bukan untuk menjelekkan orang lain. Betul? Jak ngaji, ayo ngaji. Sapa sing ngisi tan mewah? Ora. Sapa ngaji? Kita wis wong Islam mulai cilik diajari Cina ngoceh. Bu. Kita lahir itu boleh enggak memilih dari mana? Apa kita bisa memilih kita ini lahir dari rahim siapa? Bisa. Apakah salah kalau kita dilahirkan dari rahimnya orang Cina? Tidak ada, itu kehendak Allah. Bukankah Cina, Jawa, Madura, apapun suku di dunia ini, kalau dia muslim adalah saudaramu. Betul? Yang ada adalah menghargai, bukan saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan, yang akan menyebabkan perpecahan dan kecerai-berean. Allah sendiri sudah mengatakan kok, Orang yang sholatnya bagus, dia pandai menjaga hubungan dengan manusia lain. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Surat Al-Hujurat ini seharusnya bisa membuka wawasan kula panjenengan. Apapun perbedaan kita, Allah sendiri sudah menjelaskan, hei manungso, kowe iki kabeh tak ciptakne padha. Dari setetes air hina, sel sperma yang membuahi sel telur, dari sepasang laki-laki dan wanita. Bakal kita itu loh, Pak, Bu, menjijikkan seperti itu. Ambune ya kaya ngono. Warnane ya ming kaya ngono. Maka enggak pantas kalau sudah lahir kemudian kita ini sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling pangkat, merasa diri paling terhormat, merasa diri paling terkenal, merasa diri paling segala-galanya. Manusia rendah. Maaf terlalu keras ini. Sengaja. Wong keras saja kadang masih budek, apalagi enggak keras. Oh kan tadi sudah diminta bahasa pojok kampung. Ora krungu apa jenenge lek gak budek. Bahasa itu jangan dialing-alingi. Ngomong ceplok-ceplok krungu, alhamdulillah gak krungu, muga-muga dikrungokne Gusti Allah. Kan mewah ngomong angger jeplak, langgerang angger jeplak itu pikir seiki. Allahu Rabbi. Menungsa hanya dari setetes air hina, sepasang manusia laki-laki dan wanita. Aku ciptakan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Saling kenal mengenal dengan baik. Jangan saling melecehkan. Jangan saling menghina satu sama lain. Jangan pernah meremehkan manusia lain. Apapun dia, dia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh kita remehkan dan kita lecehkan kehidupannya. Setuju? Apalagi besok. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Lurah kita. Lurah kita masih imut-imut ya. Itu efeknya orang yang sholat pandai menghormati manusia lah. Ya. Yang ketiga, bagaimana kehidupan orang sehari-hari kalau dia itu sholat seharusnya? Walam yabit musiran ala maksiat. Orang gilek sholat api akan semakin jauh dari maksiat atau maksiat pak? Oh maksiat, ya. Maksi. Apa contohnya bu? Contohnya maksiat niku nopo? Main, ye? Yeah. Molimo niku lho pak? Napa malih? Main, maling, madat, madon, minum. Pak E. Main praying nggih, Pak. Sapa ngomong kolong-kolong nak ketak tenan. Wis diomongi lek ucapan iku doa lho. Kanan kiri kita itu ada malaikat. Main piye, Pak? Kolong-kolong. Wong parengane lucu-lucu tenan. Main pray stop. Spanyolan pray. Apa itu tamne, Pak? Separo nyolongan. Spanyolan. Maling, Rey, sudah banyak maling ini. Jangan ditambahi lagi jumlahnya. Ribet nanti, Ibu. Madat, Rey, narkoba itu loh, Pak. Bu, madat itu say no to drug. Katakan tidak sama narkoba, ya? Yeah? Rey. Minum, Mas, Rey, mboten, Mas. Minuman keras apapun jenismu tak akan ku tegak lagi dan tak akan ku minum lagi walaupun oh anak buah rumah irama kayak nyaut pray madon you dok dadaan pray apa terus pray maksiat prei total. Dia tidak akan hiasi hidupnya dengan maksiat demi maksiat. Umure semakin hari semakin berkurang, kok bertambah. Umur itu semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah. Tak eling nih, Pak. Dengar baik-baik pesan berikut ini. Hanggonmu maksiat, hoco kepacut, pacut. Delo umurmu mbah. Lek wis umur 50 tahun ke atas, ya saya yakin lah, gak mungkin madon. Umur wis 50 ke atas, mana kuat. 50 ke atas, gelosor dia. Hati-hati nge, dengar baik-baik saya bicara. Kalau tidak percaya, praktekkan. Amati pembicaraan saya. Dengar baik-baik, ini penting. Orang itu akan meninggal di akhir kehidupannya adalah saat apa yang paling dia jadi kebiasaannya di dalam hidupnya. Contoh, wong tukang main, dinikmati betul main itu. Kiu-kiu 41 remi domino. Lo punyai kok ero. Sudahlah. Punyai saiki itu memang kudu pinter. Tahu. Tahu itu ngerti maksudnya. Tahu, Pak. Domino remi ceki 41 kiu-kiu. Dinikmati betul. Matine dilalah pas wujud kartu. Cocok. Hati-hati. Wong senengane maling terus. Mati ning jerone penjara. Betul apa benar? Senengane narkoba, mati overdosis, betul tidak? Senengane minuman keras, dengar baik-baik, ini ada malaikat di kanan kiri kita. Hei, dilalah mati pas nyekek botol. Naudzubillah summa naudzubillah. Senengane medok. Ada pria berumur X dari desa X mati di pangkuan. Hati-hati berat. Kalau itu perbuatan maksiat kita nikmati, maka di ujung hidup orang itu akan dalam kondisi maksiat juga. Karena dia nikmati betul. Oh, sebaliknya. Senengane ngaji, senengane maos Quran, senengane sholat, tadarus, tahlilan. Ya Allah, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan ibadah. Alhamdulillah. Amin, amin, Allahumma. Itu, Pak, itu tidak bisa dipungkiri. Setiap hari hidupnya untuk ibadah, insya Allah mati kapundut oleh Gusti Allah dalam keadaan ibadah. Amin, amin, Allahumma. Apakah tidak cukup menggetarkan jiwa kita kalimat ini, bahwa orang akan menemui ajalnya di saat dia paling dia sukai di dunia ini. Semoga kita suka yang baik-baik. Amin, amin. Ibu-ibu yang ngono, jangan terus nih maksiat terus. Apa contoh ini? Setiap doprok. Setiap doprok bengok. Tuku tempe saya ngobrolnya telung jam. Wah, enak saya yang diomong nih. Kan gak ada itu. Rondo me pojokan itu loh. Apa ayu, apa ayu? Alah, kuih loh. Iku ngono. Alah. Rondo ditinggal bojone sok sugih kaya ngono. Halah, duit tekan ndi? Lek gak dadi istri simpen. Elek enggak? Jelek enggak? Jelek enggak kalau sedang ngomong begitu? Yang cantik aja jelek, apalagi yang jelek. Setiap hari hidupnya lisannya hanya untuk ngerasani orang kok. Maksiat itu, Bu. Terus tak ingatkan lagi, wong wedok wani karo wong lanang. Hati-hati loh. Itu durhaka. Jihadnya seorang wanita itu adalah taat kepada suami. Hati-hati di ke wanita kaumku. Sik tatan mewah kon iki sadane ngewangi sapa? Ngewangi wong lanang ta wong wedok? Bukan masalah ngewangi, saya harus menyampaikan apa adanya. Wong wedok ngono, Bu, ora disuruh perang, ora disuruh apa-apa. Jihadnya seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Itulah surganya Gusti. Kamu kata paru wong lanang. Alah sampean yo rungokne, ah padha ae. Orang yang sholat tidak akan seperti itu, manut karo wong lanang, ora nuntutan karo wong lanang. Pak, kala tanggamu itu sugih kaya ngono sampean iku mulai bengi-bengi ra tau nggo dhuwit. Apes aku iki. Halah aku dhisik nggono ora leh sampean nggono dirabi karo Pak Puspo ngono ra kaya ngene. Bapake sampe ngene. Bu, ora kaya ngono ta, Bu. Istighfar. Aku wis istighfar bolak-balik. Wadi marah dhewe. Drake kabeh sugih gelange tengger mampyong. Aku itu wanita, oleh sampean termasuk apes. Ya Allah. Maka iki tak delok ya. Sing wedok luwem-luwem sing lanang. Itu untuk gelang, kalung. Aku lagi gelang di mana? Nek rambut tuane gelang kalung, gah. Ya Allah, Bu, bukan wanita muslimah yang baik. Halo, delok TV, no. Kalau, ngono kalau Pak bojo sing apik membahagiakan istri ora kaya sam. Doan mau sampe lah yang ngrungokne ngaji. Harutan mewah dijak solawatan. Oh, sing suge-suge itu bodoh seneng. Astagfirullah. Salamullah. Ala Toha. Mulai ngajinmu. Mesu-nesu karo sing lanang. Aku tuh kono cincin, tuh kono gelap, tuh kono kalung. Aku wong wedok yo kudu mbok bahagia nih, Pak. Hati-hati nggih, Bu. Ketaatan seorang istri itu adalah surgane Gusti. Jangan bermaksiat, durhaka terus, wani karo sing. Aduh, kena aku. Surasa nyuding wong. Dinilai awake dhewe. Wong lanang sampai bingung delok. Ya Allah, Bu, kowe iki mbok bersyukur oleh duit sak wulan ning 10 juta ya trimon. Amin amin amin. Lho wong didongakne ning guyune gak enak. Mangane gak sampai 10 juta. Ayo, sak wulan iki, Bu, aku gajiku ming 10 juta ya trimonen. Ayo kasep, amin telat. Malaikat wis ngali lagi amin. Wis nyatet ning gone liyane. Ya Allah, hindari maksiat. Orang yang sholatnya indah akan semakin jauh dari kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Anggenipun kawula matur menawi wonten kalepatan, Pak, Bu, kawula nyuwun agunging pangak. Bu, tak kasih tahu nggih, dengar baik-baik. Panjenengan ibarat genduren niku entenono berkate barokah. Aja mulai sik lek urung ditutup donga mangke Pak Kiai badhe donga panjenengan tosi nggih. Aja mingket sik sadurunge donga dimareni. Semoga setelah doa ini betul-betul tertutup sempurna, kita diberi kekuatan Allah untuk melakukan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga pinaringan panjang umur barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.